Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu al-musannifu rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan babu man jahada syai'an minal asma'i was sifati. Bab orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa qawlihi ta'ala wa hum yakfuruna birrahmani al-ayata. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya dan mereka kafir dengan Ar-Rahman. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala mengatakan tamamul ayati, kelengkapan ayat ini, qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakanlah wahai Nabi, dialah Rabbku, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain dirinya, hanya kepadanya lah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah tempat bertaubat. Munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, lamma kana at-tauhidu thalathata anwa'in, tatkala tauhid ada tiga macam, tauhidur rububiyyati wa tauhidul ilahiyyati wa tauhidul asma'i was sifati, tauhid rububiyyah, tauhid ilahiyah, dan tauhid asma wa sifat. Wa kana al-iman billahi la yahsulu illa bi tahaqquq hadhihi thalathati. Dan keimanan kepada Allah tidaklah terwujud kecuali dengan merealisasikan tiga macam tauhid ini. Nabbaha al-musannifu bi hadzal babi ala hadzal naw'i. Maka musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala memperingatkan dengan bab ini akan macam ini, yaitu macam tauhid asma' wa sifat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liyubayyina hukma man jahadahu, untuk menjelaskan hukum orang yang mengingkarinya. Babu man jahada ila akhirihi, bab man jahada sampai akhirnya, ay annahu yakfuru bidzalika, yaitu bahwasanya ia kafir dengan sebabnya. Al-afu minkum annahu yakfuru bidzalika, yaitu bahwasanya ia kafir dengannya, mengkufurinya. Wahum ay kuffaru Quraisyin, dan mereka, yaitu hum di dalam ayat, siapa yang dimaksud, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Yakfuruna birrahmani, mereka kafir dengan nama Ar-Rahman. Ay yajhaduna hadzal isma, yaitu mereka mengingkari nama ini. Ma'a imanihim billahi, bersamaan dengan keimanan mereka dengan nama Allah. Farrahmanu ismun min asma'illahi, maka Ar-Rahman adalah sebuah nama di antara nama-nama Allah. Warrahmatu sifatun min sifatihi, dan rahmah adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Qul ya Muhammadu raddan alaihim fi kufrihim birrahmani. Katakanlah wahai Muhammad, sebagai bantahan kepada mereka dalam kekafiran mereka dengan nama Ar-Rahman. Huwa Rabbi ay Ar-Rahmanu Azza wa Jalla Rabbi wa in kafartum bihi. Yaitu Ar-Rahman Azza wa Jalla adalah Rabbku, meskipun kalian mengingkari nama tersebut. La ilaha illahu ay la ma'buda bihaqqin siwahu. Yaitu tidak ada sembahan yang hak selain dirinya. Alaihi la ala ghairihi. Hanya kepadanya lah aku bertawakal, tidak kepada yang lainnya. Tawakkaltu fawwattu umuri kullaha ilaihi wa'tamattu alaihi. Aku serahkan urusan-urusanku seluruhnya hanya kepada Allah dan aku bersandar kepadanya. Wa ilaihi matabi marji'i wa taubati. Hanya kepada Allah lah tempat kembaliku dan hanya kepada Allah lah aku bertaubat. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat tersebut. Annallaha subhanahu wa ta'ala yunkiru ala musyriki Quraisyin juhudahum lismihir rahmani. Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari terhadap orang-orang musyrik Quraisy, pengingkaran mereka terhadap nama namanya Ar-Rahman. Wa ya'muru rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yaruddu alaihim hadzal juhuda wa yu'lina imanahu bi rabbih wa asma'ihi wa sifatih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantah terhadap mereka pengingkaran ini. Dan mengumumkan keimanannya dengan Rabbnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa annahu subhanahu huwa alladhi yastahiqqul ibadata wahdahu. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wa yatawakkalu alaihi. Wa yatawakkala alaihi. Wa yarji'a ilaihi fi jami'il umuri. Alafu minkum. Wa yutawakkalu alaihi wa yurja'u ilaihi fi jami'il umuri wa yutabu ilaihi minadzunubi. Ma'tuf kepada yastahiqqu. Wa yutawakkalu ma'tuf kepada yastahiqqu. Dan bahwasanya Allah lah Azza wa Jalla yang berhak para hamba bertawakal kepadanya, kembali kepadanya dalam seluruh urusan, dan bertaubat kepadanya dari dosa-dosa. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab. Anna juhuda syai'in min asma'illahi wa sifatihi kufrun. Bahwasanya pengingkaran sesuatu dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya merupakan kekafiran. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-ula yang pertama. Anna juhuda syai'in minal asma'i was sifati kufrun. Bahwasanya pengingkaran sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat merupakan kekafiran. Atsaniyatu yang kedua, wujubul imani bi asma'illahi wa sifatihi. Wajibnya mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Atsalitsatu yang ketiga, wujubut tawakkuli 'alallahi wat taubati ilaihi. Wajibnya bertawakal kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Ar-rabi'atu, faedah yang keempat, wujubu ikhlasil ibadati lillahi. Wajibnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa fi sahih al-Bukhari, قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Dari dalam Sahih Al-Bukhari, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan, sampaikanlah kepada manusia perkara yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin Allah Azza wa Jal dan Rasulnya didustakan? Qala syarihu hafidhahullahu ta'ala, Sahihul Bukhari أي الكتاب الذي جمع فيه البخاري الأحاديث الصحيحة. Yaitu kitab yang Al-Bukhari mengumpulkan di dalamnya hadis-hadis yang sahih. والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري نسبة إلى بخارى. Baldatin fil masyriqi. Al-Bukhari, beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, nisbah kepada Bukhara, sebuah wilayah di belahan bumi bagian timur. Wa kitabuhu asahhu kitabin ba'da kitabillahi. Dan kitab beliau adalah kitab yang paling sahih setelah kitab Allah. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-athari, makna secara global athar ini, yursidu amirul mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ila annahu la yanbaghi an yuhaddatha 'amatun nasi illa bima huwa ma'rufun yanfa'un nasa fi asli dinihim وأحكامه من التوحيد وبيان الحلال والحرام ويترك معطوف kepada يحدث ما يشغل عن ذلك. Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu memberikan bimbingan kepada bahwasanya tidak sepantasnya orang-orang awam disampaikan kepada mereka, diajak bicara kecuali dengan perkara yang ma'ruf, yang bermanfaat bagi manusia dalam pokok agama mereka dan hukum-hukumnya berupa tauhid dan penjelasan halal dan haram. Dan ditinggalkan perkara-perkara yang menyibukkannya. Lahzah ya ikhwan, Ini kalau ma'tufnya kepada an kepada yuhaddatsa, maknanya jadi kurang tepat. Artinya menjadi la yambaghi an yutraka ma yushghilu an dzalika. La, bukan demikian. Naam, ini yang paling mendekati di antaranya adalah kalimat baru ini, jumlah yang baru. Wa yutraku ma yushghilu an dzalika. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memberikan bimbingan dua perkara. Yang pertama, jangan disampaikan kepada orang-orang awam kecuali perkara yang ma'ruf di kalangan mereka. Yang kedua, perkara yang ma'ruf di kalangan mereka yang bermanfaat bagi mereka di dalam pokok agama mereka dan hukum-hukumnya. Yang kedua, ditinggalkan perkara-perkara yang menyibukkan mereka dari penjelasan tentang tauhid, halal dan haram, dan yang semakna dengannya. Mimma la hajata ilaihi au kana mimma qad yuaddi ila raddil haqqi wa adami qabulihi. Berupa ini perkara-perkara yang semestinya ditinggalkan, apa saja? Perkara-perkara yang tidak dibutuhkan atau yang terkadang bisa menghantarkan kepada ditolaknya kebenaran dan tidak diterimanya kebenaran. Mimma yashtabihu alaihim fahmuhu. Berupa perkara-perkara yang samar bagi mereka pemahamannya. Wa yas'ubu alaihim idrakuhu. Dan perkara-perkara yang sulit bagi mereka untuk menangkapnya. Waqad qala dhalika hinama kathura al-qussasu ay al-wa'adhu fi khilafatihi. Dan sungguh beliau mengatakannya tatkala banyak didapati para tukang cerita, yaitu yang dimaksud para penasehat yang menyampaikan nasihat dengan kisah-kisah tidaklah di masa kekhalifahan beliau. Munasabatul athari lil babi, kesesuaian athar ini dengan bab, yaitu kenapa disebutkan athar ini dalam bab ini. Ya'ti bayanuha ba'da zikril athari ladhi ba'dahu. Akan datang penjelasannya setelah penyebutan athar yang setelahnya. Jadi akan ketahuan kenapa athar ini disebutkan dalam bab ini pada syarah athar berikutnya. InsyaAllah. Ma yustafadu minal athari. Faedah yang bisa diambil dari athar tersebut. Annahu. Idha khushiya dararun min tahdithin nasi. Biba'di ma la yafhamuna. Fala yambagi tahdithuhum bidhalika wa inkana haqqan. Bahwasanya apabila dikhawatirkan kemadaratan dari penyampaian kepada manusia dengan sebagian perkara yang tidak mereka fahami, maka tidak sepantasnya menyampaikan hal tersebut kepada mereka walaupun perkara tersebut merupakan kebenaran. Maka ini faedah ya ikhwan. Tatkala Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang awam. Apakah itu di dalam mimbar Jumat, ataukah di dalam majlis ta'lim, atau dengan tulisan, atau yang lainnya. Hendaknya kita menghindari perkara-perkara yang sekiranya justru akan memunculkan fitnah. Menjauhkan mereka dari al-haq. Membuat lari mereka dari al-haq dan yang semakna dengannya. Dan konsekuensi dari hal ini adalah kita harus memahami dulu masyarakat yang kita dakwahi. Latar belakang mereka, pemahaman mereka, perkara-perkara apa yang sekiranya akan bisa memunculkan fitnah di kalangan mereka. apa yang mereka butuhkan, materi apa yang saat itu mereka butuhkan, dan seterusnya. Jangan kita mendatangi sebuah masyarakat, kita berdakwah di sana dalam keadaan kita tidak tahu keadaan masyarakat tersebut. Kita hukumi sama dengan masyarakat di tempat yang lain. Tidak bisa demikian. Harus diketahui dulu keadaan mereka, latar belakang mereka, dan yang semakna dengannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.